Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Di ayat yang ke-138 qala Allah ta'ala, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghatullah, sibghah yani dinullah, sibghatullah yani dinullah. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, kalau secara makna artinya warna. Sibghah. Sibghatullah ini dinullah disebut dinullah dengan sibghah. Yang pertama, lidhuhuri asarihi alal amal alal amil bihi. Karena nampak asarnya. Agama Allah itu akan nampak pengaruhnya pada seorang yang beramal dengannya. Baina matadayyina yadhharu asaruddin alaih. Karena seorang yang benar-benar beramal dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang benar-benar mengamalkan agama Allah, akan nampak asaruddin pada dia. Yadhharu ala safahati wajhi. Ya, terlihat nampak di wajahnya. Ya, cerah wajahnya. Berbeda antara seorang yang saleh dengan yang taleh. Muslim dengan kafir. Jadi wajahnya yang terlihat putih bersih dengan yang kusam. Wa yadhharu ala maslakihi. Nampak juga pada tingkah lakunya. Seorang benar-benar dengan beramal dengan agama Allah, akan nampak tingkah laku dia, tidak tanduk dia, yang dengan bimbingan syariat Allah, agama Allah. Wa yadhharu ala khusu'ihi wa ala samtihi wal hayatihi kulliha. Intinya jelas nampak asar agama ini pada seorang yang beramal dengannya, kehusuannya, keadaannya, akhlaknya, tingkah lakunya. Ini diantara sebab kenapa dikatakan dinullah dengan sibghah. Sibghah asal katanya adalah celupan warna. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Muhammad bin rahimahullah, wa qila, ada yang menyatakan, summiya sibghah, ya kenapa agama Allah disebut dengan sibghah, dinullah disebut dengan sibghah, liluzumihi kaluzumi sibgh lithawb. Karena agama Allah itu terus menerus menetap pada dia, pada seseorang, sebagaimana tetapnya celupan warna pada baju. Sehingga disyarah rahimahullah ta'ala, tidak masalah, tidak mengapa, tidak menghalangi untuk kita memaknakan dua-duanya. Artinya kenapa sebabnya dinullah dengan disebut dengan sibghah? Yang pertama karena ya luzum terus-menerusnya agama pada seseorang seperti terus-menerusnya menempel menetap warna pada baju. atau karena asarnya? Karena agama Allah Subhanahu wa taala akan nampak asarnya, pengaruhnya ya pada seorang yang beramal dengannya. Ya, nampak pada wajahnya, nampak pada tingkah lakunya, kehusuan dan seterusnya. Sibghatullah dengan mansub alal iqra. Kenapa dia mansub sibghatullah dengan mansub? Ya, karena alal iqra. Takdirnya ilzamu sibghatullah. Takdirnya ilzamu sibghatullah. Teruslah oleh kalian lazimi, ya, konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian tafsir juga ada yang menyatakan dia maf'ul dengan takdir ittabi'u sibghatullah. Ya, ikuti oleh kalian sibghatullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa bermakna iqra, yakni takdirnya ilzamu sibghatullah, terus menurut halazimi, terus lazimi, konsisten di atas agama Allah, bisa artinya ittabi'u sibghatullah dinallah, ikut oleh kalian agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Man di sini istifham. Man istifham tetapi bermakna nafi. Yani tidak ada. Tidak ada yang lebih bagus daripada dari Allah Subhanahu wa taala agamanya. Tidak ada agama yang lebih bagus daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kata Syekh rahimahullah taala, li'anna dinallahi azza wajal, karena agama Allah ini, agama Islam, mustamilun 'alal masalih wa dar'il mafasid. Karena agama Allah ini mencakup al masalih, mendatangkan maslahat-maslahat untuk pengikutnya yang beragama dengannya, wa dar'il mafasid, dan menjauhkan mafsadah-mafsadah dari orang yang mengikutinya. Tidak lebih bagus dari agama Allah, karena agama ini mustamilun ala masalih wa dar'il mafasid. Wa nahnu lahu abidun, dan kami lahu di sini taqdim mahaquhu takhir, sehingga bermakna hasr. Wanah, dan kami ya hanya beribadah kepadanya, dan kami hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibghatullah, ini saya ulangi, takdirnya ilzamu sibghatullah atau ittabi'u sibghatullah, teruslah lazimi, konsisten mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, di atas agama Allah. Wa man ahsanu minallah sibghah, yakni tidak ada yang lebih bagus daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lebih bagus agama ini dibandingkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu abidun, dan kami itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepadanya. Ini makna ayat 138. Adapun faedah ayat ini yang boleh sebutkan, yang pertama di antara kata beliau rahimahullahu taala itu menunjukkan wujubu al-iltizam bidinillah. Wujubu al-iltizam bidinillah. Wajibnya ya beriltizam terus konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajibnya terus mengikuti dan terus di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian menyebutkan takdirnya adalah ittabi'u dinallah. Ilzamu dinallah atau ittabi'u dinallah. Yang kedua dari ayat ini, kata rahimahullah, menunjukkan anna hadha din haqqun. Agama ini, agama Islam adalah agama yang hak. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala adhafahu li nafsih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan kepada dirinya sibghatullah. Ya, adhafahu diidhafahkan kepada lafadz Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menunjukkan abina haq. Wa kullu ma yudhafu ila Allah azza wa zal fa innahu haqqun, dan semua yang disandarkan kepada Allah semuanya adalah hak. Sibghatullah. Sibghah diidhafahkan kepada lafadz Allah. Semua yang diidhafahkan kepada Allah itu hak. Nah. Dan ayat-ayat yang lainnya sudah kita baca sering. Ya inna dina indallah islam wa man ahsanu wa man yabtagi ghairi samidinan falayakbala min huwa fil ahrimil hasirin, yang menunjukkan bahwasanya din yang hak hanyalah din al-islam. Yang ketiga, wa minha anna dina Allah subhanahu wa ta'ala ahsanul adyan wa akmaluha wa ashmaluha wa qawamuha bima salihil ibad. Bahwasanya agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang terbaik, yang paling sempurna, yang paling universal. Jelaskan semua permasalahan di segala bidang. Dan paling baik dalam kemaslahatan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah sering juga kita dapatkan penjelasan bahwasanya din al-Islam, din yang dibuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki khasais, memiliki beberapa khususiyah, kekhususan. Ya, di antara adalah din yang kamil, mutakamil, agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Din yang baqin, din yang akan terus langgeng ila yaumil qiyamah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khalafahum hatta yati amrullah. Din yang am, yang syamil, ya, din yang berlaku, yang harus dipeluk oleh seluruh umat. Din yang syamil, yang menjelaskan segala permasalahan, yang ini bersalah. Berikutnya di antara yang boleh sebutkan rahimahullahu ta'ala, kata saya rahimahullahu ta'ala, di antara faedah ini adalah wujubu ikhlasil ibadah lillah subhanahu wa ta'ala. Ya, wajibnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala diambil dari kalimat wa nahnu lahu abidun. Lahu disini tadi takdim al-ma'mul, takdim ma'hakuhu ta'khir yufidul hasr. Yani, dan kami hanya beribadah kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan wajibnya ikhlas ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Namallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.